Sandiwara 5 dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Didukung artis-artis terkenal Harry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode pertama, Pengantin Kembang Kemboja, Kembang Kemboja. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang keenam ini didukung oleh para pelaku. Anna Sambayon sebagai wanita misterius, Kastu Dewa sebagai Tuk Tunggal, Tato sebagai Bajo, Naryo sebagai Engkos, Lanti sebagai Sinah, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, dua orang sendang karang, Wira dan Engkos, bertemu dengan seorang laki-laki di warung kopi Sinah. Laki-laki itu bernama Daksa. Walau Daksa bukanlah penduduk desa sendang karang, tapi Daksa tahu kenapa desa sendang karang mendapat bencana. Tidak lain karena ulah Tarci ketika berada di hulu sungai Tembesi 11 tahun yang lalu. Dia membunuh perempuan tua di sana. Ketika perempuan itu menasehati agar Tarji mengembalikan saja gadis bernama Munah ke desanya, karena melarikan seorang gadis bukanlah perbuatan baik, walau suka sama suka. Lalu setelah berkata begitu, Daksa pergi dan hilang entah kemana, sehingga Wira dan Engkos menjadi heran. Wira? Hah? Ada apa sih, Nah? Kang Wira dan Kang Engkos tidak akan pulang. Kenapa? Warung akan saya tutup, sudah sore. Oh, kan biasanya sampai malam warungmu buka. Iya, Kang. Tapi semenjak kejadian-kejadian aneh yang menimpa desa kita, saya tidak berani buka warung sampai malam. Takut, Kang. Ayo, Engkos, kita pulang. Sinah mau tutup. Ayo. Wah, semuanya sudah aku bayar ya. Iya, Kang. Terima kasih. Ayo, Kos. Ah, kok malas betul? Ayo. Ya? Hah? Tunggu dulu. Hah? Lihat itu. Hah? Oh, kabut. Kabut itu turun dari lereng gunung bergumpal-gumpal. Ya? Lihat, Wira. Di belakang kabut itu gelap gulita. Persis seperti tengah malam. Padahal kan hari masih sore. Wira, ada suara perempuan tertawa dari dalam kabut itu. Aku mendengarnya. Kos juga mendengar tertawa itu, Kos. Iya, kata orang, setiap terjadi pembunuhan di desa ini, pasti terdengar tertawa perempuan itu. Bahaya, bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu, Kang Wira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Mau kemana kau? Mau membunyikan kentongan. Cepat, Sina. Sebentar lagi kabut itu akan melanda kita. Iya, Kang. Kabut yang turun dari lereng gunung bergerak pasti. Sedang di belakang kabut itu tampak suasana gelap gulita. Wira, Engkos, dan Sinah berlari ke arah tengah desa sendang karang. Wajah ketiganya tampak ketakutan. Sementara kentongan berbunyi bersaut-sautan. Kabut tebal terus bergerak melanda desa sendang karang. Desa itu menjadi gelap gulita. Penduduk desa berlari ke sana kemari, berlari dengan perasaan cemas bukan main. Seolah-olah kabut itu akan menelan tubuh mereka. sehingga desa itu bagai dilanda gempa bumi. Kok, Tutunggal? Kau itu? Iya, Tutunggal. Aku bersama Engkos dan Cina. Cepat menyingkir kalian. Jangan mendekat kemari. Abut ini berbahaya. Abut ini berhawa panas. Sehingga desa ini ditutup dengan kabut yang tebal. Pergilah, pergilah. Jangan membunuh anak cucu kami. Pergilah. Aku Tutunggal yang nenek moyangku berasal dari hulu sungai Tembesi. Ya! Hilang. Akhirnya kabut panas itu hilang. Ternyata aku dapat mengusirnya. Tutunggal, Tutunggal tidak apa-apa? Tidak. Aku selamat. Bagaimana dengan yang lain, Wira? Rasa-rasanya tidak ada yang meninggal, Datuk. Hanya saja beberapa orang merasa kulit mereka seperti terbakar. Mereka terkena hawa panas. Bawa mereka ke rumahku. Biar aku obati. Iya, Tuk. Hei, kenapa itu? Kenapa mereka, Engkos? Tutunggal, Tuk. Ada apa, Engkos? Sono, Tuk. Sono mati. Pasti dia terkena kabut tadi. Iya, Tuk. Tubuhnya hitam, seperti terbakar. Akhirnya makan korban juga dia. Engkos, Sono ternyata sudah membayar perbuatannya. Rasanya malam ini agak aneh. Kita harus hati-hati. Siapa tahu kita akan mengalami sesuatu. Bang Pardi niatnya jelek. Bukan niat, Pak Jo. Tapi ini perasaanku. Kawan-kawan yang lain juga keluar malam ini. Semua keluar. Kita tidak mau kejadian seperti di desa Sendang Karang terjadi di sini, Bang. Iya. Kabut panas itu sudah menelan korban. Kalau tidak salah, si Sono yang jadi korban. Iya, memang dia. Padahal aku masih dendam terhadap dia. Ingin rasanya aku merobek mulutnya kalau bertemu. Ya, dia yang memanas-manasi si Tarji ketika mereka kita kejar 11 tahun yang lalu. Bang Pardi melihat itu seperti seseorang sedang berjalan ke arah kita, Bang. Oh iya. Siapa itu? Hei, siapa itu? Siap-siap, Cuk. Rasanya orang ini bukan penduduk desa kita. Iya, aku sudah siap, Bang. Kau siap? Aku akan menghadang orang ini. Lihat! Berhenti! Siapa di sana? Maaf. Saya orang jauh. Mau apa Kisanak masuk ke desa ini malam hari? Saya kebetulan saja lewat di desa ini. Apakah Kisanak tidak tahu bahwa desa kami sedang dalam bahaya? Maaf, hanya tahu sedikit. Sekarang coba bilang, apa sebenarnya maksud Kisanak masuk ke desa ini? Kan saya sudah bilang, Saya hanya kebetulan lewat di desa ini. Saya mau pulang ke desa saya. Di mana desa di sana? Jauh. Jauh di balik gunung Sumbing ini. Siapa nama ke sana? Nama saya Daksa. Apakah Kisana akan melanjutkan perjalanan sekarang juga? Iya. Saya takut berada di desa yang terkena bencana seperti di desa Sendang Karang. Jadi Kisana tahu kalau desa ini juga terkena bencana seperti di Sendang Karang? Iya. Bukankah laki-laki yang bernama Lomban telah mati? Sama seperti Miran, Tori, Ujang, dan yang terakhir Sono dari desa Sendang Karang. Rupanya Kisanak lebih tahu dari kami. Tidak juga. Hanya dengar dari orang-orang. Tapi hati-hatilah. Kawan si Lomban yang bernama Kusnan juga bisa mengalami nasib yang sama seperti si Lomban. Kenapa begitu? Karena si Kusnan pernah berbuat kurang ajar di hulu sungai Tembesi 11 tahun yang lalu. Maaf. Saya harus meneruskan perjalanan saya. Karena desa saya masih jauh. Ya, silakan. Orang itu aneh, Pak Jo. Iya, Bang. Dia tahu semuanya. Aneh yang berasal dari balik gunung Sumbing itu berlalu dengan cepat dari hadapan Bajo dan Pardi. Bahkan tanpa mereka ketahui, Daksa sudah jauh meninggalkan mereka. Di pinggir desa lereng, Daksa mengetuk sebuah pintu rumah. Dengan sigap, pemilik rumah itu membukakan pintu. Sementara di luar, malam gelap gulita menyelimuti seluruh desa lereng. Kusnan bukan? Iya. Siapa di sana? Namaku Daksa. Daksa? Di sana pasti bukan orang desa ini. Iya. Aku memang bukan berasal dari desa ini. Mau apa di sana kemari? Aku hanya mengabarkan padamu bahwa kaulah satu-satunya laki-laki desa ini yang tidak ikut ronda malam ini. Karena Kisanak mempunyai istri muda kan? Apa urusan Kisanak dengan istriku? Kalau Kisanak mempunyai perasaan, pasti Kisanak akan pulang ke rumah istri tuamu. Aku selalu pulang ke rumah istri tuaku. Dan itu kalau hari giliran untuk dia sampai. Sayang, istri tuamu dalam bahaya. Mungkin Kisanak tidak akan ketemu dia lagi. Bahaya? Istriku dalam bahaya? Iya. Cepatlah. Orang-orang desa ini sudah ramai berkumpul di rumahmu. Baik. Aku akan ke sana. Tunggu. Kisanak mau kemana? Mau kembali ke rumah istri tua Kisanak. Kalau begitu, kita sama-sama ke sana. Ayo. Apakah Kisanak tidak khawatir meninggalkan istri muda Kisanak di rumah sendirian? Tidak, ia sudah biasa. Kenapa istri tuaku sebenarnya? Entahlah. Tapi kata orang-orang dia pingsan. Ayo, cepat sedikit. Iya. Kenapa kemari? Memang kemari. Jalan ke rumah istri tuaku, bukan kemari. Memang kemari. Aku yang tahu jalan ke rumah istri tuaku. Aku juga tahu. Kita salah jalan. Kemana orang tadi? Kenapa tiba-tiba dia menghilang? hitam tergantung di mukaku. Aduh. Tiba-tiba. Tiba-tiba leherku dibelit oleh rambut yang panjang. Kusnan mati tercekik di tengah malam itu. Sementara siapa yang mencekiknya tidak diketahui oleh Kusnan. Malam semakin larut. Mayat Kusnan masih tergeletak di tepi hutan itu. Dalam anjing hutan masih terdengar di kejauhan. Nah, saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang, episode pertama, Pengantin Kembang Kemboja, dipersembahkan oleh PT Puri Pariwara 5. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.